Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa uhyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan kita masih pada bab al-khauf minasyirik. Hendaknya setiap muslim atau muslimah merasa takut dari dosa syirik. Ya, insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan membaca dan menyimak bersama penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan terkait beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh sahibul matan di matan Kitab Tauhid. Wal yatafaddal akhuna al-ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa fil hadis akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala ar-riya. Qala syarih hafizahullahu taala, wa fil hadis ay al-hadis alladhi rawahu al-imam Ahmad wa at-Tabarani wa ibn Abi Dunya wal Baihaqi. أخاف ما أخاف عليكم أي أشد خوفا أخافه عليكم. الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. Kata sahibul matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, wa fil hadith أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عن فقال الرياء. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar." Merupakan sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, "Apakah itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau pun menjawab, "Ar-riya, riya." Syirik kecil itu adalah riya. Apa itu riya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu 'alaiha. Dia memperlihatkan ibadahnya kepada manusia dengan tujuan agar manusia melihat ia kemudian memujinya karena ibadah yang ia lakukan tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penjelasan beliau terkait poin ini di dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid menerangkan bahwa apabila seorang memperlihatkan ibadahnya kepada manusia bukan dengan tujuan agar ia dipuji oleh mereka atas ibadah yang ia lakukan, akan tetapi ia memperlihatkannya agar manusia mencontoh dan mengikutinya atas ibadah yang ia lakukan tersebut, maka itu bukan riya, bahkan itu sesuatu yang terpuji. Apabila dia ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala jariyah. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperlihatkan salatnya kepada para sahabat dengan naik turun beliau ke atas mimbar di awal Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hadza li sallu hadza litatammu bihi hadza litatammu bi." Inilah salat yang aku praktekkan kepada kalian dengan cara yang seperti ini agar kalian mengikutiku, agar kalian mengikutiku. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu ajruhu au ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada suatu petunjuk dengan ucapan ataukah perbuatannya, maka ia akan mendapatkan pahala seruan tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Allah Jalla wa'ala juga berfirman terkait sedekah di dalam surat Al-Baqarah, "In tubadu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum." Apabila kalian memperlihatkan sedekah kalian, maka itu suatu nikmat, suatu kebaikan. Akan tetapi jika kalian ingin menyembunyikannya, maka itu lebih baik. Maka ikhwanil kiram wa akhwatiyal karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, riya itu adalah memperlihatkan ibadah kepada manusia dengan tujuan untuk memperoleh pujian dan sanjungan manusia atas ibadah yang ia lakukan tersebut. Karena pada sisi tersebut menunjukkan dia telah menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam niat ibadahnya, di mana dia tidak memurnikan ibadahnya untuk Allah Jalla wa'ala, hanya mengharap pahala di sisinya. Adapun memperlihatkan ibadah atau kebaikan kepada manusia agar manusia termotivasi dengan melihat ibadahnya, karena dia seorang public figure, karena dia seorang tokoh, ya, dan agar manusia teringatkan, maka tidaklah mengapa seperti Nabi SAW memperlihatkan ibadah hajinya, memperlihatkan ibadah-ibadah lainnya agar para sahabat mencontoh dan mengikutinya. Akan tetapi kita mesti berhati-hati, ya, dan ekstra khawatir akan jeratan-jeratan syaitan yang sampai syaitan mengkelabui kita dan menjerumuskan kita ke dalam jurang riya dengan nama saya seorang public figure. Saya memperlihatkan ini agar manusia mengikutiku, agar manusia termotivasi sehingga mereka ikut melakukan ibadah yang saya lakukan ini. Karena kita tidak akan mampu membohongi diri kita sendiri, dan kita tahu diri kita ini ikhlas ataukah tidak. Maka hendaknya kita jujur di dalam melakukan ibadah kepada Allahu Jalla wa'ala. Jangan menipu Allahu Jalla wa'ala. Allahu Jalla wa'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Andai kata kalian memperlihatkan atau menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, maka Allah Maha mengetahuinya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami Maha tahu, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Maka sekali lagi, hendaknya kita ekstra hati-hati dari jeratan-jeratan syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam riya. Baik, berikut ini makna hadis secara global yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Falyatafaddal Al-Ustaz Farhan. Al-ma'na al-jamali lil hadis لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته ونصحه لهم بحيث لم يترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه ومن الشر الذي حذر منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس لأنه شرك في العبادة وهو وإن كان شركا أصغر فخطره عظيم لأنه يحبط العمل الذي قارنه ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إليه بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين وإما ضعيف. نعم. Maaf, suaranya tidak terdengar. Sini ada pesan masuk, afwan admin, audio Ustaz masih belum dibuka. Sudah. Baik, ya, gimana teman-teman? Sudah terdengar suaranya? Barakallahu fikum yang mengikuti di Zoom. Sudah ya? Barakallahu fikum. Baik, Allahu fadhal. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna hadith di atas secara global. Kata beliau, likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nusahihi lahum بحيث لم يترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه ومن الشر الذي حذر منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس لأنه شرك في العبادة. Karena sempurnanya kecintaan, kasih sayang dan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, serta sempurnanya nak beliau di dalam memberikan nasihat kepada mereka, maka tiada suatu kebaikan, melainkan Nabi SAW telah tunjukkan kepada mereka, dan tiada suatu kejelekan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah melainkan beliau telah memperingatkan umatnya darinya. Di antara kejelekan yang telah beliau peringatkan terhadap umatnya agar mereka menjauhi dan tidak melakukannya adalah memperlihatkan ibadah kepada manusia dengan tujuan memperoleh pujian dan sanjungan mereka, karena yang demikian merupakan syirik dalam ibadah. Wa huwa wa in kana syirkan asghar fa khataruhu 'azim. Sekalipun riya itu syirik kecil, akan tetapi dia sangat berbahaya. Mudarat dan bahaya dari perbuatan riya sangatlah besar. Kenapa? Li'annahu yahbitul 'amal alladhi qaranahu wa lamma kanat an-nufus mahmulatan 'ala mahabbati ar-ri'asati wal manzilati fi qulubil khalq illa man salama Allah kana hadha akhwafa ma yakhafu 'ala as-salihin liquwwati ad-da'i ilayhi bi khilafi ad-da'i ila syirk al-akbar. Fa'innahu imma ma'dum fi qulubil mu'minin al-kamilin wa imma dha'if. Kata beliau, karena syirik, karena riya itu, walaupun dia dikategorikan syirik kecil, akan tetapi dia dapat menghanguskan ibadah yang terjadi syirik di dalamnya. Subhanallah. Sungguh merugikan seseorang riya itu. Dia telah mengeluarkan hartanya, dia telah menghabiskan waktunya, dan dia telah melelahkan badannya untuk pergi haji, umrah, salat lima waktu, atau ke ibadah yang lainnya. Rupanya ibadah yang ia lakukan tersebut dengan penuh pengorbanan, dengan harta, waktu, dan kesehatannya hangus, tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Mungkinkah orang yang berakal masih melakukan hal yang demikian? Sebagai contoh dalam urusan dunia, relakah seorang yang memiliki kecerdasan dan akal sehat dalam mengembangkan harta yang ia miliki, lantas dia mengeluarkan hartanya dengan jumlah yang cukup besar untuk suatu bisnis, suatu perniagaan yang tidak menghasilkan uang sedikit pun? Sungguh tidak mungkin. Seorang mengerjakan suatu pekerjaan yang cukup berat, yang cukup melelahkan, dan menghabiskan hartanya, tetapi tidak memberikan manfaat sedikit pun untuknya. Ini dalam urusan dunia. Tentu orang yang punya akal sehat tidak akan melakukannya. Lalu bagaimana dengan urusan akhirat? Yang itu lebih penting dan lebih berharga. Terlebih lagi riya itu bukan sekedar menghilangkan pahala ibadah yang terjadi riya di dalamnya. Bahkan ia menjadikan orang yang riya tersebut menjadi orang yang pertama kali diseret wajah dengan wajahnya ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka Allah pada hari kiamat kelak. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun inna awwalan nasi tusa'ira bihimun naru tsalatsatun." Manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka, itu ada tiga jenis manusia. Dan tiga jenis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tersebut sangatlah penting untuk kita jadikan sebagai peringatan keras dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita tanpa terkecuali. Ya. Karena yang Nabi sebutkan, mereka adalah orang-orang yang manusia menganggap mereka adalah public figure. Mereka adalah orang-orang yang baik di mata manusia. Yang pertama Nabi sebutkan orang yang mati di medan jihad yang syar'i. Yang kedua seorang ulama. Yang ketiga di dunia dia rajin belajar dan mengajarkan ilmu agama, rajin baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Yang ketiga seorang hamba yang sangat dermawan, yang gemar berinfak di jalan-jalan kebaikan. Tiga jenis manusia ini di mata keumuman manusia adalah orang yang baik tanpa perselisihan di antara mereka. Bahkan manusia akan menganggap orang yang seperti ini merupakan sebagai public figure, ya. Tetapi karena riya, Nabi katakan mereka menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Iya dan billah. Dan syirik kecil itu, riya itu, walaupun dia dikategorikan syirik kecil, tetap dia masuk dalam keumuman ancaman Allah dan Rasulnya terhadap pelaku syirik yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala dosanya apabila dia mati belum bertobat darinya, dan dia masih di atas dosa maksiat, dosa-dosa besar secara umum. Allah Jalla wa'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan riya, bagian dari syirik, dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas asyirkul asghar. Nabi namakan riya sebagai syirik kecil. Naam. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullahu taala, karena jiwa manusia ini senang, cinta dipuji oleh manusia, mendapatkan kedudukan ya di hati manusia dan mendapatkan jabatan, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga Nabi SAW menganggap riya adalah sesuatu yang paling dikhawatirkan terhadap orang-orang saleh. Nabi berkata, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, bukan di depan para preman, bukan di depan orang-orang yang sedang bermaksiat. Tetapi beliau berkata demikian, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Beliau berkata demikian di hadapan Abu Bakar, di depan Umar, di depan Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat Nabi SAW yang mereka merupakan as-sa'imin, ar-raki'in, as-sajidin, al-qanitin, al-mustaghfirin bil-ashar, qanitin, ana'al-laylis, sajidan, warukahan, orang-orang yang ahli ibadah, ahli ikhlas, ahli jihad, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, ahli baca Al-Quran, dan berbagai kebaikan yang lainnya. Nah, maka Nabi SAW sangat mengkhawatirkan riya itu terhadap umatnya. Beda halnya dengan dosa besar. Faktor yang membuat manusia melakukan dosa besar itu lebih kecil daripada faktor yang membuat manusia melakukan riya. Karena faktor utama manusia melakukan riya adalah ingin dipuji, disanjungi, atau mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Dan keumuman manusia senang dengan pujian, sanjungan, dan kedudukan di sisi manusia. Keumuman manusia demikian. Beda hanya dengan syirik besar. Yeah. Faktor utamanya bukan sekedar ingin dipuji. Banyak ritual-ritual syirik besar dilakukan bukan karena seorang ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia. Justru dengan itu dia dicemoohi dan dicela oleh manusia. Seperti memperebutkan kotoran sapi karena anggapan itu sapi wali. Ini kan perbuatan dicela, dicemoohi oleh manusia, tapi ada saja yang membuat melakukannya. Nih, itu contoh syirik besar. Karena kebodohan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling aku khawatirkan adalah syirik kecil, riya. Karena sebab yang Syekh sebutkan di atas. Sehingga jangan dipahami berarti riya lebih besar dosanya daripada syirik besar, menyembelih untuk selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Buktinya Nabi lebih khawatir riya terhadap riya daripada syirik besar. Tidak, penyebutan Nabi lebih khawatir terhadap riya daripada syirik besar bukan menunjukkan karena riya dosanya lebih besar daripada syirik besar, tetapi karena mudahnya manusia jatuh ke dalam dosa riya. Karena sebab yang menjerumuskan manusia ke dalam riya itu ada pada keumuman manusia, yaitu ingin dipuji, disanjungi, dan mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Adapun faktor yang membuat manusia jatuh ke dalam syirik besar, itu bisa dikatakan tidak ada di hati orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Karena kalau ada, berarti mereka tidak dinamakan dengan tidak dinamakan mukmin yang sempurna imannya. Dan sekalipun ada faktornya, maka faktornya sangat lemah. Nah, karena seorang mukmin yang sempurna imannya menunjukkan dia berada di atas ilmu, dan ilmu akan mencegah seorang dari syirik besar. Baik, berikut ini Syekh akan menerangkan kepada kita sisi kesesuaian hadis ini disebutkan pada bab ini. Fadhal akhi. Ma yustafadu min al-hadis al-awwal shiddatul khawfi min al-wuqu'i fi syirk al-asghar wa dhalika min wajhain. Al-awwal anna Rasul sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadida. Hadis ini disebutkan pada bab ini, bab yang menerangkan kepada kita ancaman atau yang memberikan peringatan kepada kita agar kita takut dari dosa syirik, disebutkan di dalam bab ini karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dengan sebuah peringatan yang mengharuskan seorang mukmin takut dari dosa syirik. Karena Nabi menyebutkan yang paling beliau khawatirkan terhadap umatnya adalah syirik kecil. Naam. Sebagaimana pada dua ayat sebelumnya ada peringatan agar seorang takut dari syirik besar. Dan bab yang dibahas oleh Syekh di sini yaitu agar seorang takut dari syirik mencakup syirik besar dan syirik kecil. Dengan ini jelaslah bagi kita sisi ketepatan atau kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini. Barakallahu fik. Nah, ini juga menerangkan menerangkan kepada kita ilmiahnya ulama kita di dalam menulis, dan mereka selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang mencerdaskan kepada kita. Sebagai contoh, misalkan di sini Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika beliau mensyarah hadis di atas, beliau tak lupa menyebutkan kepada kita sisi ketepatan kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini. Misalkan judul bab demikian, kemudian disebutkan dalilnya oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Sahibul Matan, maka Syekh Shalih Al-Fauzan tidak sekedar mensyarah makna dan menyebutkan faedah dari hadis tersebut, tetapi beliau juga membahas kenapa hadis ini disebutkan dalam bab ini, apa sisi pendalilan atau kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini, kesinkronannya apa, dari sisi apa ini disebutkan oleh Syekh. Oleh karenanya ikhwanil kiram wa akhwatil karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, di antara media paling bagus untuk mengasah akal ya adalah belajar ilmu agama. Ya. Tidaklah kita mengkaji dan membaca kitab-kitab para ulama kita yang menerangkan kepada kita ilmu agama yang berdasarkan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf, mainkan kita akan merasakan akal kita semakin hari semakin terasah, semakin bagus dan semakin sehat. Ya, jangan justru ia menonton dan mendengar orang-orang yang Allah katakan mereka enggak punya akal karena mereka para pelaku syirik. Ya, ini hal yang menyedihkan ya. Ia ingin mengasah otaknya, beli buku teka-teki. Ya, itu bukan mencerdaskan, hanya membuang-buang waktu dan membuat dia semakin bego. Menebak hal-hal yang tidak ada manfaat sedikit pun untuk agamanya. Kalau ingin mengasah otak, baca kitab para ulama yang menjelaskan kepada kita ilmu agama yang berdasarkan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para as-salaf. Naam. Oleh karenanya kita lihat para ulama kita, sekalipun di antara mereka ada yang enggak tamat SD sama sekali. Tetapi ketika kita duduk di sisi mereka, ya, menanyakan ilmu agama, meminta nasihat atau arahan, kita mendapatkan mereka memberikan arahan, pandangan dan nasihat kepada kita yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang cukup sehat, yang cukup bijak, ya, dan menunjukkan mereka adalah orang-orang yang cukup cerdas karena ilmu agama yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Bagaimana tidak? Nabi sendiri yang telah bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Naam, barakallahu fik. Berikut ini faedah dari hadis. Istamir akhi. Wa yastafadu min al-hadith al-awwal shiddatul khawf min al-wuqu'i fi syirk al-asghar wa dhalika min wajhain. Al-awwal anna Rasul sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan shadida. Al-thani annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi as-salihin al-kamilin faman dunahum min babi awla. Subhanallah. Ini peringatan keras dan hendaknya selalu tertancap di hadapan kedua mata kita. Ini nasihat untuk anak pribadi yang pertama kali dan antum semua dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, pelajaran pertama yang dapat kita petik dari hadis di atas adalah hendaknya kita benar-benar takut, ekstra khawatir jatuh ke dalam syirik kecil, yaitu riya. Kenapa Syekh sebutkan demikian, bahwa pelajaran ini dari hadis Nabi, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita benar-benar takut jatuh ke dalam dosa riya? Karena dua alasan. Yang pertama, Nabi sendiri yang berkata, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil, adalah riya. Nabi saja menjadikan riya sesuatu yang beliau khawatirkan terhadap umatnya secara umum. Ya. Sisi yang kedua, Nabi mengkhawatirkan hal ini kepada mereka yang sudah, ya, orang-orang yang paling sempurna iman dan amalnya, yaitu para sahabatnya. Lalu bagaimana dengan mereka? Beliau berkata demikian di hadapan para sahabatnya. Mereka orang-orang yang sempurna iman dan amalnya. Lalu bagaimana dengan kita? Maka sekali lagi, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, hendaknya kita benar-benar takut dan khawatir jatuh ke dalam riya, apalagi kita di masa yang yaizu fihi al ikhlas. Kita sudah berada di sebuah masa yang amat sulit dan amat berat untuk ikhlas. Terkadang syaitan memancing kita untuk riya dengan sikap saudara atau kawan yang ada di sisi kita sendiri. Terkadang syaitan memberikan bisikan-bisikan ke dalam hati kita untuk riya hanya karena suatu perkara dunia yang cukup hina. Ya, syaitan memancing kita, si fulan lihat itu dia dipuji melakukan ini dan itu. Padahal kamu lebih banyak melakukannya, kamu lebih berjasa, kamu lebih ya sungguh-sungguh, kamu lebih ini, kamu lebih itu. Masa kamu tidak perlu mengklarifikasi? Masa kamu enggak perlu menyampaikan kepada manusia bahwa kamu juga melakukan itu, bahkan kamu lebih dari itu? Jeratan-jeratan syaitan yang luar biasa. Oleh karenanya hati di dalam bahasa Arab disebutkan dengan qalbun. Kenapa? Li'annahu in qalaba yang qalibu. Qalbun itu artinya terbalik. Hati disebut dengan terbalik karena dia mudah terbalik-balik. Mudah terbolak-balik. Seorang ketika berangkat dari rumah dalam keadaan ikhlas, pertengahan jalannya, tiba-tiba dia jatuh ke riak. Kemudian dia berusaha untuk ikhlas lagi. Begitu masuk ke dalam masjid, dia jatuh ke dalam ikhlas. Hendak salat, dia masih ikhlas. Begitu takbiratul ihram, dia mulai dijatuhkan lagi ke dalam riak oleh syaitan. Oleh karenanya, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan doa yang paling sering Nabi bacakan kepada Allah Jalla wa Ala adalah Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Sekaliber Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, Amirul Mukminin, salah satu gurunya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, beliau menyatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Sungguh tiada sesuatu yang lebih sulit aku luruskan, aku benarkan daripada niatku. Nah, apalagi kita berada di zaman yang cukup mudah jatuh ke dalam riya dan cukup sulit memiliki sifat ikhlas, maka hendaknya kita banyak berdoa dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar diberikan keikhlasan dan dijauhkan dari riya. Naam, istamir. Al-thani shiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari hadis di atas adalah betapa cintanya Nabi SAW dan semangat beliau dalam memberikan hidayah kepada umatnya dan nasihat kepada mereka. Nah, berikutnya. Asalis, أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. فالأكبر هو أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر. والفرق بينهما أن الأكبر يحبط جميع الأعمال والأصغر يحبط العمل الذي قارنه. أن الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر لا يوجب الخلود في النار. أن الأكبر ينقل عن الملة والأصغر لا ينقل عن الملة. Beliau menyebutkan bahwa syirik itu terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah menyamakan selain Allah Jalla wa'ala dengan Allah dalam hal-hal yang itu kekhususan Allah Jalla wa'ala. Jadi Allah tidak dia turunkan ke bawah, tetapi dia naikkan selain Allah sederajat dengan Allah Jalla wa'ala, dengan dia palingkan kekhususan Allah Jalla wa'ala kepadanya. Apa kekhususan Allah Jalla wa'ala secara umum adalah ibadah. Maka apabila seseorang telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka sungguh dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah Jalla wa'ala, karena ia telah memberikan kekhususan Allah kepadanya. Dan beribadah kepada selain Allah itu tidak mesti dengan sujud dan rukuk di depannya, tetapi dengan memalingkan ibadah kepadanya dia telah melakukan syirik besar. Dan ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Suatu nama yang mencakup seluruh ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Apabila ia memalingkannya kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan syirik besar, seperti menyembelih seekor hewan untuk bertaqarrub kepada selain Allah Jalla wa Ala. Dia meminta kepada selain Allah sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Dia menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah. Dia titipkan ibadahnya kepada mereka. Dia berkeyakinan ada selain Allah yang mengetahui perkara ghaib. Maka dia telah melakukan syirik besar, baik terkait rububiyah Allah, uluhiyah, ataukah nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Telah kita sebutkan berulang kali bahwa syirik itu terjadi dalam tiga hal: dalam perkara rububiyah, yang kedua dalam perkara uluhiyah, dan yang ketiga dalam asma'illahil husna wa sifatihil ula. Barakallahu fikum. Sementara syirik kecil, kata beliau, adalah ma atafin nususi anahu syirkun, adalah sesuatu yang disebut sebagai syirik dalam Al-Quran dan hadis, akan tetapi perbuatan tersebut tidak sampai kepada syirik besar. Ini salah satu dari definisi syirik kecil. Atau dengan bahasa lain adalah setiap sarana atau wasilah yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam syirik besar. Ada pula yang memberikan dengan definisi ja'lu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab kejelekan, sementara itu bukanlah sebab secara syar'i dan secara kauni, maka keyakinan tersebut adalah syirik kecil. Nah, karena secara tidak langsung dia telah menentukan sesuatu yang tidak ada yang mampu menentukannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia menentukan hal tersebut dengan dirinya sendiri, seakan-akan dia sejajar dengan Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Nah, seperti juga di antara contoh syirik kecil adalah bersumpah dengan selain nama Allah Jalla wa'ala, selama dia tidak mengagungkan selain Allah tersebut seperti pengagungan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Atau beranggapan sial dengan suatu kejadian, suatu tempat, suatu bulan, suatu nama, dan sebagainya. Berikut ini tiga perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, kata beliau, kalau syirik besar, dia dapat menghanguskan seluruh amalan, baik amalan ibadah yang terjadi syirik besar di dalamnya, ataukah ibadah-ibadah lainnya yang telah ia kerjakan seumur hidupnya, sekalipun ibadah-ibadah tersebut ikhlas penuh ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dengan satu kali dia melakukan syirik besar, maka seluruh ibadah yang telah ia kerjakan akan hangus di sisi Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, walau asyraku lahabifanhum makan ya'malun. Dan apabila mereka berlakukan dosa syirik, maka seluruh amalan yang telah mereka kerjakan akan hangus. Dan Nabi sallallahu alaihi dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau melakukan dosa syirik, maka seluruh amalanmu akan hangus. Sementara syirik kecil, dia hanya menghanguskan ibadah yang terjadi riya di dalamnya. Perbedaan yang kedua, syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam neraka Allah. Kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya. Karena Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya syurga dan tempatnya adalah neraka. Sementara syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka Allah, tapi dia akan disiksa dengan suatu siksaan yang dengannya dosa syirik kecilnya tersebut terhapuskan. Ya, terhapuskan apabila dia mati belum bertobat darinya. Perbedaan yang ketiga, syirik besar dapat membatalkan Islam seseorang. Sementara syirik kecil dia tidak membatalkan Islam seseorang. Naam, ya. Dalilnya cukuplah banyak, ya. Di antaranya adalah dalil-dalil yang kita sebutkan ya di atas. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak menganggap kaum musyrikin ya masuk ke dalam sebagai kaum muslimin tatkala mereka melakukan syirik-syirik besar, ya. Tatkala mereka melakukan syirik-syirik besar. Nah, ini tiga perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh sebagian para ulama terkait riya, di antaranya Al-Imam Ibn Rajab dan di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid, bahwa amalan yang terjadi riya itu dirinci. Yang pertama, apabila dia melakukan, asal dia melakukan ibadah tersebut adalah riya, memang ketika dia mau salat tujuannya adalah riya agar dipuji oleh manusia, maka ini tidak diragukan amalan tersebut batal, ya, amalan tersebut batal dan tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena ayat dan hadis tentang amalan yang terjadi yang dimasuki oleh riya di dalamnya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis kudsi, Allah menyatakan, man amila ana aghna syuraka fa man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktu wa syirkah. Naam. Aku adalah zat yang maha kaya dari persekutuan, barang siapa yang melakukan suatu ibadah dan ia riya di dalamnya, maka aku akan tinggalkan amalannya tersebut dan ia pada hari kiamat. Naam. Yang kedua, terjadi riya di pertengahan ibadah. Dia salat dalam keadaan ikhlas, dia salat karena Allah, tidak ada keinginan untuk dipuji dan disanjungi oleh manusia sedikit pun. Pertengahan salat datang riya. Maka ini dirinci. Apabila dia biarkan riya tersebut dan tidak berusaha untuk menepisnya, untuk menghilangkannya, maka ibadah tersebut batal. Ya. Maka ibadah tersebut batal. Ya. Kalau dia tidak berusaha. Kalau dia berusaha, ya, ketika datang riya dia berusaha untuk menepisnya, menghilangkannya, maka ibadah tersebut tidak akan batal. Tetapi kalau dia biarkan, maka ibadah tersebut batal. Seluruh ibadah tersebut batal ataukah bagian ibadah yang terjadi riya dari ibadah tersebut saja? Maka dirinci, kata Syekh Utsaimin. Apabila ibadah tersebut adalah ibadah yang awal dan ujung serta pertengahannya itu saling bersambung, ya, tidak bisa dikerjakan, di mana setiap bagian dari ibadah tersebut tidak bernilai ibadah tersendiri, maka seluruh ibadah tersebut akan hangus. Contohnya salat, terjadi riya dalam ruku saja, di ruku terakhir, maka seluruh salat, dari seluruh bagian salat tersebut hangus. Tapi jika ibadah tersebut tidak saling berkaitan dan tidak saling bersambung, di mana setiap bagian darinya bernilai ibadah tersendiri, maka yang hilang pahalanya hanyalah di bagian ibadah yang terjadi riya di dalam. Contohnya, dia berinfak dalam sekali infak sebanyak 3 kali. Yang pertama dia kasih uang 100 ribu untuk orang, ikhlas. Yang kedua dia kata berikan 100 ribu lagi, ikhlas juga. Yang ketiga dia berikan lagi 100 ribu. Yang ketiga ini jatuh terjadi riya padanya. Maka yang hangus hanyalah infak yang ketiga, tidak membuat infak yang pertama dan yang kedua menjadi hangus. Lalu bagaimana dengan wudu? Apabila ketika dia mencuci wajah, dia ikhlas. Begitu mau cuci kaki, baru riya. Apakah wudunya semuanya itu hangus ataukah tidak? Kata Syekh Utsaimin, mungkin kedua-duanya mungkin. Ya. Kalau kita lihat sisi wudu itu, sisi kesamaan wudu dengan salat, di mana seluruh bagian ibadah dalam wudu itu saling berkesinambungan, di mana seorang tidak dikatakan telah berwudu kalau hanya mencuci sebagian dari anggota wudu dan tidak semuanya, maka akan kita katakan batal wudunya. Karena dari sisi itu wudu sama dengan salat. Ya. Tetapi tatkala kita melihat sisi sebagian anggota wudu ya, tidak berkaitan dengan anggota wudu yang lainnya, dari sisi apabila dia melakukan penambahan jumlah mencuci di sebagian anggota wudu, tidak membuat anggota wudu lain menjadi batal. Misalkan dia cuci wajah lebih dari 3 kali, tidak membuat batal wudunya dia terhadap anggota wudu yang lainnya seperti kaki. Maka akan kita katakan tidak semua ibadah wudu tersebut menjadi batal kecuali pada bagian yang terjadi riya saja. Karena dari sisi ini, kalau kita tinjau dari sisi ini, dia tidak sama dengan salat. Al-muhim, al-hasil jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa riya sangatlah berbahaya. Cukuplah menunjukkan kepada kita bahayanya riya, dia menghanguskan ibadah, membuat ibadah tersebut sirna, tidak bernilai dan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla wa'ala. Lebih dari itu, menjadikan pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, dan dia di atas dosa-dosa besar secara umum. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Saya persilakan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan dari saudara kita Aldi Imam Sutomo. Bismillah, afwan Ustaz, saya ingin menanyakan apakah penulis buku Paket Sejarah itu lulus akidahnya? Dari Paket Sejarah itu terdapat beberapa penulis buku Daulah Fatimiyah, Abbasiyah, Andalusiyah, dan yang lain-lainnya. Karena saya takut Ustaz, si penulis tersebut menyimpang sehingga terpengaruh. Wallahu ta'ala alam bisaw. Ya, saya belum membaca kitab tersebut. Ya. Sekilas ana hanya melihat encyclopedia dalam hal itu, tapi saya belum pernah melihat tulisan yang berbentuk dalam tulisan Arabnya, dan yang tulisan Indonesia pun saya hanya melihat sekilas, ya sekilas, dan saya tidak kenal siapa penulisnya dan saya belum pernah membaca isi kitab tersebut. Nah, barakallahu fiik. Mungkin dapat ditanyakan kepada yang lebih berilmu, seperti kepada Ustadzul Qurnain, kepada Ustaz Firanda, ataukah ustaz-ustaz yang lainnya yang insyaallah taala mereka mengetahui terkait buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain, teman-teman? Barakallahu fikum. Ini. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, bolehkah kita memanfaatkan barang gadaian yang kemudian keuntungan dari barang gadaian tersebut dibagi dua, jazakallahu khairan. Nah, ini riba namanya. Ya. Tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Tidak boleh disentuh. Kecuali dia adalah tunggangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu yang para ulama sebutkan kaidah yang apabila kita tidak memakainya justru dia akan rusak. Contohnya mobil, motor, kalau tidak pernah dipanasin, dibawa jalan, justru akan rusak. Ya, adapun menggunakannya dan mengkomersialkannya, maka ini adalah riba, karena masuk dalam kaidah umum kullu qardin jarram naf'an fahuwa riba. Ya. Apabila seorang memberikan suatu pinjaman, kemudian dia mendapatkan bunga atau ya, membungakan pinjaman tersebut, maka dia salah ada adalah perbuatan atau muamalah riba. Ya, ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya, dan seringnya pada sawah ya, dalam hal dalam pinjam uang, peminjaman uang dengan barang jaminan sawah. Kemudian sawah tersebut dikelola oleh si peminjam uang, lantas hasilnya bagi bersama. Ini riba, inilah riba jahiliyah yang benar-benar diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan ya tahta qadami, ya berada di atas, di bawah kakiku. Solusinya adalah dia berikan uang pinjamannya tersebut, diambil surat tanahnya. Ya. Kalau sawahnya dia serahkan kepada pemiliknya. Selesai. Kalau dia beralasan kalau gitu saya enggak ada untungnya dong. Memang enggak ada untungnya. Akad pinjam meminjam itu adalah uqud at-tabarru'. Adalah akad sosial. Ya, kalau mau ya mudharabah. Oleh karenanya keutamaan utang itu besar. Ya, karena resikonya besar. Ya. Dan juga agar seorang banyak berpikir ya, berpikir dulu sebelum utang, ngasih utang kepada orang lain, karena utang adalah akad sosial yang banyak konsekuensinya. Ya. Yang ia harus menerimanya dan tidak boleh mengeluh setelah itu. Bahasa kasarnya salah sendiri, siapa yang ngasih mau kenapa kasih, mau kasih utang kepada orang lain? Ya, kalau nggak ada untungnya. Ya, tapi dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Jalla wa'ala, di mana jumlah nominalitas utang yang dia berikan kepada orang tersebut akan bernilai sedekah setiap hari di sisi Allah Jalla wa'ala untuknya, masuk dalam keumuman, berbuat baik kepada orang lain, memudahkan urusan orang yang berkesulitan. Nah, barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam isa wala ilmu indallah. Baik, masih ada? Baik, jika tidak ada lagi, masih? Belum masuk? Sudah habis. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.